Konsultasi Syariah. Mimpi dusta untuk mendakwahi keluarga. Pertanyaan. Bolehkah dusta menceritakan mimpi untuk menasihati suami atau anak-anak yang malas ibadah? Misalnya, berpura-pura mimpi bahwa suami atau anak-anak dihukum di akhirat agar dia mau rajin sholat. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Termasuk di antara dosa besar, mengaku bermimpi padahal tidak pernah mengalami mimpi itu. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah ia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman khusus bagi orang yang mengaku bermimpi padahal tidak pernah mengalaminya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengaku bermimpi padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa ancamannya sangat besar? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip keterangan At-Tabari. Berdusta menceritakan mimpi dijelaskan oleh At-Tabari, mengapa dusta dalam hal mimpi ada ancaman besar, padahal dusta terkait kehidupan real bisa jadi kerusakannya lebih besar. Karena dusta itu bisa terkait pembunuhan atau mengambil harta orang lain. Jawabannya, karena dusta terkait mimpi adalah dusta atas nama Allah, bahwa dia bermimpi sesuatu padahal dia tidak pernah mengalaminya. Sementara berdusta atas nama Allah lebih berat dosanya dibandingkan berdusta atas nama makhluk. Kemudian At-Tabari melanjutkan, berdusta terkait mimpi termasuk berdusta atas nama Allah, karena hadis yang menyebutkan bahwa mimpi itu bagian dari nubuwah. Sementara apapun yang merupakan bagian dari nubuwah, berarti itu datang dari Allah. Fathul Bari. Bagaimana jika tujuannya untuk dakwah? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh menilai sesuatu hanya berdasarkan niat dan tujuannya, karena Islam menilai cara dan amalnya. Nabi SAW mengajarkan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Karena itu, jika ada amal yang tujuannya baik, niatnya baik, namun caranya jelek, tetap dihukumi jelek. Ingin menyadarkan suami atau istri dan anak-anak agar mau sholat, memang tujuan yang baik. Namun jika ini dilakukan dengan mengaku-ngaku bermimpi, padahal itu dusta, jelas ini dilarang dan bahkan dosa besar. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang mengaku bermimpi mengalami kejadian tertentu untuk menakut-nakuti suami tentang neraka agar mau sholat. Jawaban beliau, berdusta tentang mimpi hukumnya haram, bahkan dosa besar. Karena ketika seseorang berdusta tentang mimpinya, di mana dia mengatakan, saya bermimpi seperti ini, padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat, dia akan dihukum dengan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Kita tidak boleh mengatakan, jika di sana ada maslahatnya, maka boleh berdusta. Karena selamanya kita tidak mungkin mengajak orang kembali kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah. Namun cukup kita nasihati dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda bisa ajak keluarga, suami, dan anak-anak untuk ikut kajian sunnah. Karena ketika manusia memiliki komunitas yang baik, semoga dia bisa ketularan jadi baik. Demikian, semoga bermanfaat.